Ini tapi jari kelingkingnya gak mau dilepas ini, gimana saya ya, bisa nyanyi? Iya, alhamdulillah sekali. Jadi maaf Bapak dan Ibu semuanya, terpaksa musik dihentikan, saweran terus berjalan. Oh iya, ya. Ini terpaksa saya harus cari dukun sunat ini, karena kelingkingnya gak bisa dilepas ini mas. Iya. Oh. Dukun sunat apa bakul sunat? Ya bakul sunat sembarang wes, kewe nyepot ini loh mas. Tanganmu jangan oh, muncul ke. Oh, tak pikir tangannya mas lo tadi. Ternyata tangan saya, terima kasih. Itu yang namanya Mas Arif. Ya. Oh, iya, betul. Bukan. Bukan, bukan. Oh, Mas Arif yang di belakang tuh saya. Oh, bukan. Mas Arif yang sebelah di belakang sana. Itu. Halo, halo, halo, halo, halo. Kalau yang ini? Mas Arif. Oh, kenal sama yang ini saya. Hah? Ini, Mas sama Mas. Saya suka sama Masnya ini karena saya suka yang buncit-buncit. Mas Galih ini, benar. Oh, Mas siapa? Mas Galih. Oh, Mas Galih. Iya. Mas Arif yang pakai topi hitam. Iya. Saya dari tadi lihat belum nyawer sama sekali loh. Jare panitia tok durung nyawer, ayo. Sini Mas Arif. Saya punya lagu buat Mas Arif yang apaan berjudul itu? Tenda Biru. Ya, spesialnya buat Mas Arif. Ayo Mas. Mas Arif. Sini dong. Sini dong. Khusus buat Mas Arif saya suruh di atas panggung. Ayo Mas Arif. Hah? Gak mau? Gak mau apa malu? Oh malu. Mas Tapi Arif. Ditunggu ya. Ditunggu ya, oke. Okay. Mas Arif, jangan bikin Elsa marah ya. Kalau Elsa udah marah, oh tanaman di sini habis semua mas. Dipikir aku herbivora kak. Kayak wedes. Kayak embek. Oke, sebuah lagu Tenda Biru. Tenda Biru Mas Andi. Ayo Mas Joko. Mungkin entek duitnya lo uang, wes ta? Kok wes mas?